Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullam muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar adani Allahu wa iyyakum minan nar ayat talaba rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita haturkan sanjungan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, mulai dari kenikmatan yang zahir berupa kesehatan kita dan yang lain-lainnya dari nikmat-nikmat zahir, demikian pula nikmat-nikmat yang batin yang telah Allah curahkan kepada kita. Yang terbesar daripada itu adalah taufiknya, ilhamnya kepada kita untuk dengan mudah menerima kebenaran. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini yang senantiasa kita minta dalam doa kita saat kita bermunajat kepada Allah di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ikhwan fillah rahimakumullah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini merupakan doa yang mencakup sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir Asyidi rahimahullah ta'ala, mencakup ala syarat fis syarat na'am barakallahu fikum. Itu yang kita doa, yang kita panjatkan senantiasa. Dan kalau kita renungkan bahwasanya ternyata itu merupakan nikmat Allah ketika seorang hamba na'amarakallahu fikum diberi nikmat ini, maka nikmat ini tercatat atau tergolong sebagai nikmat yang paling besar. Makanya di senantiasa disyariatkan, dianjurkan, diperintahkan kita untuk memunajatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam saat kita. Ya, entah kita sadar atau tidak. Ya, karena memang seperti itu, na barakallahu fikum, nikmatul hidayah itu adalah nikmat yang terbesar. Ilham, nikmat taufik, na barakallahu fikum. Ya. Khalifatullah makmujal barakallahu. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas dalam sebuah permasalahan berkaitan dengan qasmul ibtidai. Qasmul ibtidai bagi mereka-mereka yang ya melakukan ya ta'addudul azwaj. Ya. Lepas dari pembahasan kita, terluput dalam pembahasan kita terkait dengan barakallahu fikum perbedaan antara gadis dan janda. Ini apakah berlaku? Hanya untuk yang berta'adud saja. Sempat kita itu ya, na'amarakallahu fikum, kita sampaikan faedah ini. Ternyata ya khalifatullah makumah, apa yang kita sampaikan itu ternyata masalahnya khilaf dengan para ulama. Ya. Khalifatullah makumah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpandangan bahwasa ini khusus bagi mereka yang ta'adud. Jadi ada qasmul ibtidai tadi, na'amarakallahu fikum, untuk ya gadis 7 hari, untuk na'amarakallahu fikum janda 3 hari, kan itu ya. Ya kalau lebih na'amarakallahu fikum. Tapi bahkan jumhur bermakna bahwasanya hatta nam bagi yang enggak ta'adud pun demikian. Kalau dia menikah dengan gadis ya wajib qasmul ibtida'i pertama kali ya dia tinggal bersamanya 7 hari. Nam demikian pula ketika dia menikah pertama kali dengan janda 3 hari. Ini pendapat jumhur ulama. Bisa antum lihat di khanifik mahmakumullah faedah tersebut di dalam kitab Taisir. Iya, Taisir la'alam. Bukan ya, umdat tawdihul ahkam. Khanifik mahmakumullah barakallahu fikum. Karya Syekh Al-Bassam rahimahullah. Masih melanjutkan pembahasan tentang qasmul ibtida'i ini. Untuk melengkapi pembahasan ini disebutkan satu hadis oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, tepatnya adalah hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya di situ ada perkara enam yang lain. Khalifat namakum kalau qasmul ibtida'i bagi gadis 7, bagi janda 3 hari ya namarakum. Nah, ini ada penjelasan lebih sebagaimana disebutkan dalam hadis ini khalifat namakum bagaimana kalau namarakum ya istri yang janda na'amarakulah yang pernah telah pernah menikah na'amarakulah fikum khalifatum kemujian barakulah fikum minta lebih daripada itu ya yeah. Apakah boleh ya yeah, biasanya kan gitu ya na'amarakulah fikum ya yeah, pertama kali yang enggak gadis enggak janda ya na'amarakulah fikum kalau memang sudah ya yeah, cinta sudah senang ya yeah, lagi sudah familiar gitu ya na'amarakulah fikum maunya enggak mau tinggal kan ini kalau dia maunya enggak mau tinggal pokoknya terus nempel terus gitu ya na'amarakulah fikum ya kalau dia dan itu keadaannya Rasulullah SAW seperti itu ya semua istrinya pingin Rasulullah terus di dekat ya kalau dia mau kemudian barakulah sampai kemudian na'amarakulah fikum yang namanya sauda saja ya kalau dia mau kemudian ya ketika sudah enggak memungkinkan secara nam fisik ya, untuk menarik perhatian Rasul SAW sehingga Rasul alaihi salatu wasalam ya, ingin menceraikannya ya, beliau pun bertindak dengan cerdas agar tetap bersama dengan Rasul alaihi salatu wasalam ya, bertindak dengan cerdas agar tetap bersama dengan Rasul alaihi salatu wasalam melakukan sulh. Dan ternyata itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala wasulhu khair. Khalifat rahimahullah kemudian barakallahu fikum. Demikian pula istri-istri yang lain. Kata Ummu Salamah, khalifat rahimahmu yang pertama kali na'amarakallahu fikum menikah dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Ketika berada di samping Rasulullah SAW, pinginnya terus na'amarakallahu fikum bersama dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Kok 3 hari. Pinginnya lebih. Itu kan kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Memang ikhwan nama Rasulullah SAW itu khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik apa orang yang paling baik di tengah-tengah keluarga. Dan saya kata Rasulullah adalah orang yang paling baik di tengah-tengah keluarga saya. Kata Rasulullah SAW. Sehingga mereka itu rindu. Kalau ya, nama Rasulullah SAW mereka rindu dengan keberadaan Rasul di dekat mereka. Ya. Tidak luput pula ya Ummu Salamah yang waktu itu nih mantan baru 3 hari berlalu na'amarakum pinginnya tetap na'amarakum fikum maka Rasulullah SAW dengan sangat indah dan menawan na'amarakum mengatakan kepada Ummu Salamah ya laisa biki ala ahlika hawan na'amarakum. Ini kata para ulama, ini ungkapan yang paling indah untuk memberikan pengertian kepada istrinya. Yang mungkin pingin lebih daripada qadrun wajib. Qadrun wajibnya kan 3 hari ya, sudah ya. Sudah selesai sudah 3 hari. Pinginnya tambahan awar. Kalau sampai. Ya, setelah itu nam dikasih pilihan inilah. Ya, yang kita katakan penjelasan lebih dari qasmul ibtida'i fitadina amarakulam. Ya, masalah yang lain dari qasmul ibtida'i, ketika amarakulafikum istri yang sayyib, yang janda, ingin lebih dari 3 hari. Namarakulafikum. Bagaimana namarakulafikum? Caranya. Ya. Yang pertama. Yang kedua. Apakah boleh bagi istri untuk melakukan hal itu? Lebih dari 3 hari. Jatuhnya kan 3 hari kan? Ya. Minta. Lebih dong. Gitu ya. Namarakulafikum. Jangan cuma 3 hari. Gitu. Misalnya gini ya. Boleh gak semacam itu? Jawabannya kita baca setelah ini. Namarakulafikum. Hadisnya, tapi nama rakyat kami baca dulu hadis yang sebelumnya. Fadal. Ya. Al-Mu'allifu rahimahullah wa an Ummi Salamah, dan diriwayatkan dari sahabiah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, namanya Hindun. Ini Ummu Salamah namanya Hindun. Kalau Ummu Habibah namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Alhamdulillah, beliau adalah salah satu istri Nabi alaihi salatu wasalam. Sebelum menjadi istri Nabi alaihi salatu wasalam, beliau merupakan istri dari Abu Salamah. Sepupunya sendiri. Nawarakallahu. Nih. Beliau sangat mencintai Abu Salamah. Lahir dari pernikahan dengan Abu Salamah berapa orang, di antaranya Umar. Nawarakallahu fikum. Barakallahu fikum. Umar ibn Abi Salamah, yang hadisnya ma'ruf dalam adab makan. Qadibit mahmarumakum jain barakallahu fikum. Naam. Qadibit mahmarumakum. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasul alaihi salatu wasallam mengajari Ummu Salamah untuk berdoa. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dibaca doa tersebut. Tapi dalam hati Ummu Salamah mengatakan, siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Yaqad mitlah makmujan barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqad mitlah makmum, ketika dilamar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau termasuk istri yang pencemburu. Nih, memang pencemburunya istri itu kadang-kadang barakallahu fikum ada manfaatnya juga ya. Tapi kadang-kadang jadi musibah dan bala kalau tidak bisa mengendalikan. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam pun mendoakan, nih, karena dia tahu nanti statusnya dia tidak akan menjadi single, ya. Yeah. Single, istri tunggal. Artinya ada berapa istri-istri yang menjadi saingan, ya kan itu ya. Sehingga harus disampaikan itu, namarakulahikum. Disampaikanlah itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghilangkan kecemburuan yang lebih. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namarakulahikum. Dan berjalanlah bakhtera rumah tangga Ummu Salamah bersama Rasulullah dengan baik. Khadibitlah makmujain barakulafiku. Nah, termasuk wanita yang sangat cerdas. Khadibitlah makmum, ketika Rasulullah SAW mengalami sebuah permasalahan pada perang Hudaybiyah, khadibitlah makmum, saat itu Rasulullah SAW menghendaki supaya kaum muslimin yang ikut dalam perang tersebut, dalam ekspedisi perjalanan tersebut, karena memang perjalanan waktu itu tujuannya adalah untuk melaksanakan umrah. Khadibitlah makmujan barakallahu fikum. Dihalangi oleh kaum musyrikin Quraisy, tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah. Ya qali bi tullah ma rahmakum jami'an barakallahu fikum. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk mengajak berunding kaum musyrikin. Ternyata ada burung ngasih kabar, kabar burung. Nah, Utsman dibunuh. Akhirnya terjadilah yang namanya Bi'atul Ridwan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya dikarenakan terhalang enggak bisa, sedangkan enggak bisa masuk ke dalam dalam Baitullah Ka'bah na'amara untuk menaikkan ibadah umrah, maka dimanapun tempatnya ya dia harus tahalul. Sebab para sahabat bersikeras, kita harus tahalul tempatnya. Nah, marakallahu fikum. Ya. Khadibat namakmu. Masuk ke dalam kemah dalam kondisi agak kecewa. Kenapa para sahabat tidak apa? Tidak menuruti keinginannya. Dengan Rasulullah SAW. Maka Ummu Salamah langsung berikan musyawarah, memberikan namarakallahu fikum ide kepada Rasulullah SAW. Inilah letak cerdasnya beliau. Ummu Salamah. Ya qali bi rahmakum, maka dikasih ya. Ya, dikasih ide oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, antum keluar. Nih, antum potong rambut antum di depan mereka. Akhirnya disuruhlah salah seorang sahabat untuk memotong rambutnya. Ketika sahabat melihat Rasulullah SAW memotong rambutnya, namarakallahu fikum, mereka pun langsung bersegera memotong rambut-rambut mereka. Sampai-sampai khonditun rahmakumuh. Nih, satu sama lain saling berebut. Nih, seakan-akan mau perang. Saking luar biasa. Itu ya khonditun rahmakumuh. Itu musalam. Khonditun rahmakumuh. Beliau menceritakan. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam. Lama tazawwajaha. Ketika beliau menikahi Ummu Salamah. Aqama indah salasan. Ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sisi Ummu Salamah selama 3 hari. Terkait dengan iktifar 3 hari atau 3 malam. Kalau itu nama kamu tergantung kondisinya. Ya. Suami ya. Nah, tapi al-ghalib malam. Kenapa ghalibnya? Kalau siang atau pagi digunakan untuk aktivitas di rumah. Makanya namarakla istilahnya mabit. Mabit itu namarakla fikum tidur di malam hari. Kan itu ya. Ya kalau itu nama kamu jalan barakla. Nah, tapi kalau misalnya ya tipe-tipe suami kalong, atau tipe-tipe suami kalong ya, kerjanya di malam hari, ya istirahatnya di siang hari, maka ya iktibarnya adalah siang hari, gitu ya. Nah, barakallahu kalau itu lah kemudian barakallahu. Aqama indah salasan. Nabi alaihissalatu wassalam tinggal di sisi Ummu Salamah selama 3 hari atau 3 malam atau 3 malam. Qala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nih, namarakallahu fikum, 3 hari itu seakan enggak cukup ya, namarakallahu fikum. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Nih, sebelum belum memberikan tahir kepada Ummu Salamah. Nih, artinya tahir Rasulullah, ya, enggak apa-apa. Nih, saya tinggal lebih dari 3 hari sama antum. Nih. Tapi nanti setelah itu ke istri-istri saya yang lain pun lebih. Biasanya sehari, ini 7 hari. Nih, kan mintanya 7 hari. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nih, kalau orang yang cerdas, wanita yang cerdas, yang cinta sama suami, wah, gak mau saya. Nah, warahmatullahi nih, 7 hari. Kalau istrinya 4, nah, warahmatullahi wabarakatuh, ketemu sama dia 21 hari kemudian. Aduh, tak bingung, pusing dia, nah, warahmatullahi. Itu kalau cerdas namarakallahu. Ya. Yeah. Kenapa? Semakin ya apa? Kalau itu diiyakan, kalau itu yang dia pilih namarakallahu, tetap dikis apa? Qasmul ibtida itu dia lebih namarakallahu. Maka selebihnya dia akan menunggu lebih lama. Kan itu. Kepada bit nama kemudian barakallahu. Nah, ini kepada bit nama kemua. Nam. Bentuk yeah, cintanya beliau lagi namarakallahu. Memilih tetap ya bersabar meskipun hanya 3 hari. Tapi akan ditanamkan yang paling bagus itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum. Kata Rasulullah SAW, innahu laysa fiki ala ahliki hawanun. Ya, tidak ada kehinaan dengan sebab engkau atas keluargamu. Ya, ya kalau lebih mahmakmu atas keluarga. Artinya amarakallahu fikum. Ya, ya semacam itu kalau lebih mahmakmu bagi Rasulullah SAW mudah saja. Nah, amarakallahu fikum. Enggak ada itu, enggak ada. Istilahnya sesuatu yang khalal atau gimana na amarakallahu fikum bagi Rasulullah. Ya, ya kalau lebih mahmakmu jangan amarakallahu fikum. Kalau misalnya Rasulullah SAW ngasih bisa. Bisa. Nawarakallahu fikum. Nggih. Ya kuwi wis mahmukmu. Lebih dari 3 hari dari kadar wajib boleh. Nawarakallahu fikum. Ya kuwi wis mahmukmu jan barakallahu fikum. Nggih. Tapi setelah itu dikasih tahu kepada Ummu Salamah perkaranya. Ya kuwi wis mahmukmu. Dan ini indahnya lagi, bagusnya lagi Rasulullah SAW, yaitu memberikan namarakallahu fikum gambaran yang utuh terkait dengan apa yang akan diterima dari namarak sikap yang diambil. Jadi, maka Rasulullah SAW mengasih tahu namarakallahu fikum in syi'ti sabaktu lagi. Kalau kau mau, sudah saya tinggal untukmu 6-7 hari. Ya, kalau kamu mau. Namarakallahu fikum. Wa in syabbatu laki, syabbatu linisa'i. Kalau aku sudah ngasih kamu 7 hari, ya, maka kepada istri-istriku yang lain pun 7 hari lagi. 7 hari, masing-masing 7 hari. Wah. Ini ya, kalau istrinya 2 masih itulah. Ya. Masih ini namarakallahu fikum. Hitung-hitung. Ini pas head enggak ya. Kalau ini kayaknya namarakallahu besok itu head. Enggak apa-apa wis namarakallahu. Setelah 7 hari, setelah 3 hari apa 4 hari namarakallahu apa hitungan dia head. Ya enggak apa-apa wis namarakallahu itu. Itu kalau istrinya 2. Ya, si 2 nanti 7 hari kemudian namarakallahu ke istri berikutnya 7 hari, masih 7 hari namarakallahu. Pas dia masa head gitu. Mau pindah namarakallahu. Ya, ya kalau lebih lama kamu, lalu isinya 4. Ya, pas 7 hari head ya, namar setelah head namar kalau fikum 7 hari lagi, ya 7 lagi, 21 hari lagi, bingung dia, tak ketemu sama suaminya, kan itu ya? Ya kalau lebih lama kamu cain para kalau fikum. Nah, orang Muslim, kalau lebih lama kamu lah, sini kalau lebih lama kamu, ya. Masih berkaitan dengan qasmul ibtidai, hanya saja ada namarakallahu fikum satu masalah yang menjadi pelengkap. Jadi bagi suami yang menikah dengan istri yang janda, namarakallahu fikum, bagi suami yang menikah dengan istri yang janda, ya khali fitnah makumah, ketika namarakallahu fikum, ya khali fitnah makumah, istri menginginkan lebih dari jatah wajib. Ya, istri menginginkan melebihi jatah wajib atau namarakallahu itu kalau istri ya, atau suami ya menginginkan namarakallahu memberi jatah yang lebih, kan itu ya, yang namanya raghbah itu kan bisa muncul dari istri, bisa muncul dari suami, walaupun janda namarakallahu itu kalau janda kembang bisa namarakallahu bisa menarik lebih apa lebih daripada yang lainnya, kan itu ya. Ya kadewit nama. Ya, enggak melulu yang apa yang menginginkan si istri. Kalau istri menginginkan boleh apa enggak? Boleh. Namarakallahu. Bagaimana kalau suami yang menginginkan? Saya pengin sama kamu 7 hari, padahal seharusnya 3 hari. Namarakallahu. Kadewit nama kemudian barakallahu. Maka namarakallahu ketentuannya kalau itu dilakukan, maka dia pun harus namarakallahu memberikan hal yang sama pada istri-istrinya 7 hari. Gitu ya. Baik rohbahnya, keinginannya itu dari apa? Dari istri atau suami. Oleh itu nama kemujian barakallahu. Al-Muhim, ya, yang wajib dan itu haknya istri fi qasmil ibtidai untuk gadis 3 hari, untuk janda 7 hari. Ya. Dan untuk janda 3 hari, nah barakallahu fikum, kalau menginginkan lebih daripada itu dikasih pilihan. Ya, sudah 3 hari, kalau 3 hari nanti kamu ketemunya sama saya akan lebih cepat. Ya, kan sudah rata gitu, nah barakallahu fikum, cepat karena sehari. Nah, kalau kamu milih 7 hari ya, enggak apa-apa, tapi nanti sama istri-istri yang lain juga sama 7 hari. Ya. Ya kali fitnahmukum. Nah, di situ barakallahu fikum, ya. Sang istri akan mengetahui satu enam hakikatul amr. Itu yang penting. Yang apa yang akan dia dapati ketika saya milih ini, oh begini. Penting itu barakallahu fikum. Jangan pun diam-diam tahu-tahu barakallahu fikum kasih 7 hari, wis enggak ngomong-ngomong-ngomong, ya tahu-tahu sana 7 hari kok enggak datang-datang, lama sekali kan gitu ya. Tapi kalau sudah dikasih tahu terlebih dahulu, siap-siap dia. Kalau dia siap resiko, kalau saya harus milih, seperti itu. Kan itu ya. Ya kuali fitnah makumusian barakallahu fikum. Ya, pentingnya. Di sini ada nokta penting berkaitan dengan apa? Mu'asyarah zaujiyah. Ya, nokta penting dalam apa? Dalam mu'asyarah zaujiyah, adanya keterbukaan antara suami dan istri pada perkara-perkara yang boleh kita terbuka dengannya. Seperti ini, terbuka amarokulafim, kali ya. Rasulullah terbuka amarokulafim. Kalau nanti kamu milih ini, nanti saya sama istri saya, ini yang lain, juga 7 hari. 7 hari. Gimana? Milih yang mana? Kayak gitu ya. Ya kali ya, terbuka. Ya. Juga dalam perkara-perkara yang lain, kalau terbuka amarokulafim. Ya, itu masya Allah, amarokulafim. Enak. Ya, karibat nama kamu sering terkendala ya, apa nih nama orang kelawin? Wah ini jadi nama ngomong lebih lebih dalam. Tapi aku nampak terlepas. Ya, inilah ya stahim lahak minul hak. Kalau enggak malu terkait masalah kebenaran. Karibat nama kamu sering para kelawin. Ya, karibat nama kamu. Katanya karibat nama kamu dalam perjalanan rumah tangga. Ya. Kondisi istri atau kondisi suami itu enggak stabil, betul enggak? Betul enggak? Kadang loyo, kadang semangat. Kalau semangat ya 8 ronde, 10 ronde bisa nah barakallahu fik. Iya kan itu. Kalau itu nama kumuh. Loyo kok 1 kok 8 ronde? 1 ronde langsung keple nah barakallahu fik. Ya kalau itu nama kumuh jan barakallahu fik. Iya enggak? Itu musyahad itu, dan ternyata perkara semacam itu barakallahu fikum sering jadi pemicu. Sering jadi pemicu barakallahu fikum keharmonisan rumah tangga. Ya, sehingga butuh barakallahu fikum untuk terus terang. Dek, saya lagi capek, Dek. Barakallahu fikum. Atau misalnya istrinya, "Mas, saya lagi capek habis kura-kura gini. Oh iya toh ya. Kalau misalnya di komunikasi yang seperti itu barakallahu fikum, ya. Enak barakallahu fikum. Akhirnya terjadi kemakluman antar keduanya. Enggak sampai terjadi apa? Muskilah, permasalahan. Nggih, sering terjadi masalah tadi enggak terus terang, nggih. Ya kali witnah makmum dengan masalah-masalah. Walaupun dalam masalah-masalah sangat intim sekali pun yang itu bisa didiskusikan, nggih. Kalau terkait dengan perkara yang enggak mungkin didiskusikan enggak jangan barakallahu fikum. Nggih. Karena ada ya masalah-masalah yang enggak mungkin disampaikan bahkan kepada istri. Oleh ya kali fitnah makmumun barakallahu. Ini barakallahu. Sekali lagi penting terbuka. Nggih. Berkaitan dengan muasyarah zaujiyah. Apalagi masalah-masalah seperti itu. Nafkah misalnya, nafkah. Nah, barakallahu biasanya dikasih nggih uang belanja 1 hari 100.000. Ini nama barakallahu diganti cuma uang belanja sehari 50.000 ini deh. Lulu kok 50.000? Ya, ada apa ini? Kalau dia terbuka, ya bisa akan memunculkan kemakluman dari istri. Kadar luar dek. Ya, usaha saya lagi itu lagi kurang lancar. Ini alhamdulillah masih ada dapat 50.000 untuk kamu. Ya, Wes gak apa-apa lah mas, nah barakallahu fikum. Sementing sampean selamat, ya gitu. Enak, nah barakallahu fikum. Keterbuka. Ikhwan fillah rahimakum. Ikhwan fillah rahimakum. Nah, di sini ikhwan fillah rahimakum diambil banyak faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahutaala. Yang pertama, husnul khuluqin Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ini. Indahnya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Khaitsu a'tadara li ummi Salamah. Sebagaimana beliau minta udzur kepada Ummu Salamah ketika Ummu Salamah minta jatah lebih dari perkara yang wajib. Wajibnya sudah ditunaikan. Kan ya, nah barakallahu fiik. Kadang-kadang kan terus pokoknya, karena yang namanya cinta buta, pokoknya mau enggak mau harus gitu. Nah barakallahu fiik Rasulullah SAW, masya Allah. Ya, menunjukkan akhlak yang indah ya, dan sebagai contoh bagi kita semuanya. Ya, khalifat nama kemujian barakallahu fiik. Ya, kasih jatahnya sebagaimana kewajiban kita. Ya khalifat nama kemujian. Ketika itu masih namaraklafi menimbulkan ketidakpuasan, minta udur. Kan bisa saja. Sudah, ini kan jatahmu segini kan. Kan bisa jadi gitu kan. Tapi masa Allah Rasulullah SAW bagus sekali kan. Minta udur, kasih gini. Bisa, boleh, tak kasih. Tapi gini, ya, mau enggak namaraklafi kamu tak kasih keinginan kamu, tapi nanti ya jatah istri-istri yang lain akan jadi lebih panjang. Mau enggak? Gitu. Namarakallahu'alaikum. Ya khalifat namakum jalan barakallahu'alaikum. Kalau mau ya sudah namarakallahu'alaikum ditunaikan sebagaimana apa? Konsekuensinya. Ya khalifat namakum jalan barakallahu'alaikum. Ya biasanya namarakallahu'alaikum mikir ya namarakallahu'alaikum. Kalau sudah dikasihkan penjelasan sebut demikir. Ya wis, kalau wis. Ya. Ya. Daripada nanti tambah lama ketemunya saya sama sampean namarakallahu'alaikum. Ya sudah. Ya gitu. Ya khalifat namakum jalan barakallahu'alaikum. Maka Rasulullah SAW mengucapkan innau laisa biki ala ahli kihawa. InsyaAllah. Kali betul nama kemujian barakallahu fikum. Nah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayambagi lana an nata'assa bihi idha amilna amalan wajiban la yardha bihi. Nah. Kali betul nama kemujian. Maka kita bisa amarakallahu fikum mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam ketika kita mengamalkan sebuah amalan yang wajib, ternyata setelah kita tunaikan amalan tersebut tidak memuaskan pihak istri. Kita tunaikan amarakallahu fikum, tunggu ini diempeng tolong dino kan gitu ya amarakallahu fikum. Ya saya enggak puas ya, cuman manusia amarakallahu fikum. Kalau saya dikasih emas satu ladang aja minta emas berladang-ladang namarakallahu. Ya akan puas sampai mati dia baru berhenti namarakallahu. Itu kondisi manusia. Enggak lanang enggak wedok podo bae. Kan. Kalau betul makmunsyan barakallahu. Ya. Nah itu. Tapi kita diajarkan di sini namarakallahu fikum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ya, memberikan jawaban yang terbaik untuk ya tidak. Khalifatullah makmum. Khalifatullah makmum jalan barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, dari faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah annal insan la yuhabi ahadan fi amrin wajib. Ya, bahwasanya seorang ya, seorang insan itu tidak boleh yuhabi ahadan, lebih condong pada seorang dalam perkara yang wajib, jatuhnya tiga hari, ya tiga hari. Meskipun kamu cuantik, meskipun kamu lebih dari yang punya tiga hari, tiga hari. Gitu. Kali ya. Iya, sama. Namarakulahikum. Konon, memang Ummu Salamah itu wanita ya. Apa seorang wanita yang cuantik. Cantik sekali. Ummu Salamah. Iya. Meskipun demikian ya, konon namakmu gak boleh. Kita condong pada salah satunya. Gara-gara itu. Atau mentang-mentang dia adalah amarakallahu istri anyar, istri baru. Ya, kemudian kita lebih condong padanya. Enggak boleh. Khalifat namakumu. Nah, dalam perkara yang wajib. Khalifatnahukum syaitan barakallahu fiik. Tentunya khalifatnahukum. Nih, pada perkara yang wajib itu, nih, berkaitan dengan masalah na'amarakallahu nafako, berkaitan dengan masalah na'amarakallahu sukna, berkaitan dengan masalah kismah atau mabit na'amarakallahu fiik. Ya khalifatnahukum. Jatahnya 3 hari, 3 hari. Selebihnya na'amarakallahu fiik sama. Selebihnya sama. Nih, dikilir. Nih. Kali di tengah marah mukmin jangan parokloh. Nah, tapi yang menjadi nama parokloh poin penting itu tadi nama parokloh cara minta udur, cara iktidar. Kadang-kadang kan ada ya nama parokloh itu apa yang kita sampaikan itu hak, tapi penyampaiannya kurang tepat, ya. Jadi salah tompo, salah mo ya. Iya, bahasa Jawa nah barakallahu salah tompo. Salah paham. Oleh itulah makum syan barakallahu. Nah. Kemudian ya oleh itulah makum bah. Faedah berikutnya annau kama takunu zauja ahlan fa inna zauj yakunu ahlan. Di sini barakallahu sebagaimana istri juga menjadi ahli, ahl suami pun demikian terkait dengan istrinya, dia juga merupakan ahluz zaujah. Ini ya. Ahluz zaujah. Nih, namarakallahu fikum. Suami ahluz zaujah, istri ahluz zauj, namarakallahu. Ini ya. Keluarga. Tidak bisa namarakallahu sama seorang suami mengatakan, ya, ahli. Maksudnya adalah istriku. Seorang istri mengatakan ahli, yeah. Maksudnya adalah suamiku, boleh. Nah, barakallahu. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan nama barakallahu fikum. Seorang, istri menjadi ahlinya suami. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa asri bi ahli kabikatain min al-laili, wala taltafit minkum ahadan illa mra'atak. Nah, barakallahu fikum. Fa asri bi ahlika. Ahlika maksudnya adalah istri dan anak-anaknya. Ini ucapan amarakallahu fikum. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi namarakallahu fikum. Nabi Lut. Ya, kalau kita nama kamu. Kemudian amarakallahu fikum. Ya, suami pun menjadi apa? Ahlinya istri. Amarakallahu fikum. Hadis ini. Amarakallahu fikum. Rasul mengatakan, inna laysa biki ala ahliki. Maksudnya adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Suaminya kan ini. Sehingga amarakallahu fikum. Suami bisa mengatakan ahli. Istri juga bisa mengatakan ahli. Maksudnya adalah suaminya. Oh, paham ya? Ya, kalau kita nama kamu. Kemudian ya khalifat rahmatullah. Dalam hadis ini nama rakulah itu terdapat faedah. Annau idha ikhtar sayyid ayyatim malhasabah. Bahwasanya ketika istri janda tadi. Istri janda. Memilih untuk disempurnakan 7 hari. Pada qasmul ibtidai. Maka nama rakulah fikum. Nih, demikian pula untuk istri-istri yang lain pun harus nih mendapatkan jatah 7 hari setelah itu. Nah, barakallahu 7 hari setelah itu. Nih, khalifat nama kemudian ini merupakan keadilan. Keadilan. Ya khalifat nama karena Rasulullah mengatakan inna la ya'murkum nih bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian wahai kaum muslimin untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Ini bentuk keadilan dan bentuk ihsan. Nggih. Keadilan yang menurut nama umma karena memberikan jatah yang sama seperti nama rakulah fikum dirasakan oleh yang lainnya. Ihsan, nggih. Sebagaimana mereka merasa nama rakulah fikum inkisarul qalb, nggih, ditinggal berapa hari padahal itu jatahnya. Kemudian mendapatkan itu ya, yang lebih dari jatahnya, ya, setelah dia ditinggal berapa hari tadi, itu menunjukkan kebaikan. Nah, barakallahu bagi istri-istrinya tadi. Ini deh. Ya khairul makmum. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini wa qul bil adl wal ihsan wa ila akhiril ayat. Ya khairul makmum jalla barakallahu fik. Jadi kalau misalnya nah barakallahu istri memilih supaya dilengkapi, ya. Dilengkapi 7 hari padahal jatahnya cuma 3 hari, maka untuk istri-istrinya lain pun harus diberikan 7 hari. Ya, adlan minhu wa ihsana. Ya, sebagai bentuk keadilan dan ihsan dari suaminya. Nah, barakallahu fikum. Khalifatinahumakumum. Nah, di sini khalifatinahumakumum, faedah terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ini penting, nah, barakallahu fikum. Sekali keterbukaan tadi, ya, nah. Ikhbarul insan bi amril waqi'. Ya, seorang hendaknya memberitahukan, ya, dengan namarakallahu fikum pokok masalah. Ini loh kalau kamu milih gini, ini itu apa konsepnya gini. Namarakallahu. Ya kalau betul amak. Nam, lian lo kuala insyabatu lagi sabatu linisai faahpor habil bisraha. Maka Nabi alaihi salatu dengan terus terang menghabarkan, memberitahukan kepada istrinya konsekuensi dari pilihannya. Kan itu ya? Itu penting lah. Supaya enggak terjadi apa? Miskomunikasi, salah paham. Ini kalau tak salah paham, repot lah. Kemudian tipe-tipe yang dia enggak bisa dikendalikan. Misalnya namarakulahum bisa maprak-maprak ke sana kemari kan gitu. Khana bait entah makum syan barakallahu fiikum. Nggih. Khana bait nama makum. Maka ini termasuk salah satu tip untuk menjaga keharmonisan bagi mereka yang taat. Ya, nah barakallahu fiikum. Yaitu memperhatikan ya keadilan, unsur keadilan dalam hal itu. Nggih, ya khana bait nama makum syan barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Apa ini? Terasa. Boleh bagi seorang melamar wanita akan terasa di apa? Aduh, tulisannya enggak bisa baca saya. Ngapun ten nggih. Ya tadar. Enggak udaranya ya. Enggak bisa baca. Kecil-kecil tulisannya. Manakah yang lebih utama, Aisyah? Nah, ini pertanyaan yang sering diulas oleh para ulama. Ya, mana yang lebih utama antara Aisyah dan Khadijah? Nah, barakallahu fikum. Dan jawaban yang paling indah dari jawabannya para ulama adalah dirinci. Kalau semasa sebelum hijrah, maka Khadijah yang paling utama. Ya. Kalau semasa setelah hijrah namarakallahu fikum, maka Aisyah lebih utama. Dua-duanya utama. Namarakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.